maju dikit to wong Mas. Aja namburi-muri. Monata. Jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang. Alunan nada, nada cinta menelusuri jiwa. Mungkin tak cinta kasih kita abadi tuk selamanya. Abah Sogi, lagune romantis-romantis kok. Iya, mulai waktu.